seperti biasa, terasa lama waktu tanpanya. Terbiasa bersama membuat tersiksa. Aku di sini bermimpi bertemu bersamamu. Rindu, mengapa datang selalu? Rindu, aku tak sanggup. Rindu, mengapa datang selalu? Bahkan sekarang ku rindu amarahmu. Terbiasa berdua membuat tersiksa. Aku di sini bermimpi bercerita. Rindu, mengapa datang selalu? Rindu, aku tak sanggup. Rindu, mengapa datang selalu? Bahkan datang selalu. Rindu, aku tak sanggup. Rindu, mengapa datang selalu? Bahkan sekarang